di keremangan malam, seakan engkau menatapku, lembut merayu. Sinar bulan suram terhalang awan yang hitam, seakan ingin menyinari namun tak kuasa. Begitupun cinta yang ada di hatiku, seakan terhalang oleh jurang yang dalam. Angelina, oh Angelina, Angelina, cintaku semuanya ditelan misteri. Ku hanya terteguh tak percaya. Baru ku sadari saat ku terbangun.